ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita akan memasuki bab yang ke-63, halaman 222 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fil iksami ala Allah. Bab apa yang datang tentang bersumpah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bab ini beliau akan menerangkan hukum bersumpah terhadap Allah. Jadi dia bersumpah dengan nama Allah agar supaya Allah misalnya tidak mengampuni si fulan, atau Allah berbuat begini, atau Allah melakukan begini. Itu maksud al-iksam. Ya. Dan ini diterangkan oleh penulis tentang dalil-dalil akan haramnya hal tersebut dalam bentuk yang disebutkan di dalam hadits yang dibawakan oleh penulis di sini. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa bersumpah atas Allah subhanahu wa ta'ala, jadi beda ya bersumpah dengan nama Allah dan bersumpah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah sudah berlalu ya pembahasan-pembahasannya. Kalau bersumpah atas Allah itu artinya dia bersumpah agar supaya Allah melakukan begini begitu. Iya. Baik, seperti dalam hadits ini yang akan kita baca, dia bersumpah supaya Allah tidak mengampuni si fulan. Ini iksam namanya, alallah. Iksam alallah ini dibagi oleh para ulama menjadi 3 bentuk. Ya. Yang pertama, dia bersumpah dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Apakah itu nafi maupun isbat. Misalnya seorang bersumpah demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik akbar. Hah? Itu iksam ala Allah. Tapi ini hal yang memang ditetapkan, dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini enggak ada masalah. Sama kalau dia berkata demi Allah, Allah akan menjadikan nabinya memberi syafaat untuk makhluk di hari kiamat. Ini kan benar ya. Jadi sesuatu yang dikabarkan. Nah, kalau iksam dalam bentuk ini itu enggak ada masalah. Bentuk yang kedua, iksam terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam bentuk husnudzan, berbaik sangka dan kekuatan harapan. Dan kekuatan harapan. Ya. Seperti sumpah sebagian sahabat. Tadi disebut Anas bin Malik bin Nadhr radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ketika Rubai bintu An-Nadhr mematahkan gigi seri seorang budak perempuan dari Al-Ansar, ketika diangkat hukum ini kepada Nabi, Nabi menjatuhkan keputusan kisos. Gigi dipatahkan dikisos dengan dipatahkan juga giginya. Maka ditawarkan kepada mereka suluh. Iya. agar supaya dibayar dibayar saya, ditebus saya dengan dia. Tapi mereka tidak mau. Maka iya. Anas bin An-Nadhr berkata, "Wallahi la tuksar thaniyatur Rubayya." Demi Allah, thaniyah gigi seri Rubayya tidak dipatahkan. Ya. Ini zahirnya kayak beliau menentang ya hukum kisos, tapi sebenarnya tidak. Ini namanya iksam. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia memohon kepada Allah supaya thaniyah gigi seri Rubayya tidak dipatahkan, agar supaya Allah lembutkan hati keluarga orang-orang yang berhak terhadap kisos ini, supaya mereka mau menerima dia saya. Iya. Dan akhirnya mereka terima akhirnya, dan tidak jadi di kisos. Jelas ya? Maka Nabi SAW setelah itu bersabda, "Inna min ibadillahi man lau aqsama 'ala Allahi la barra. Inna min ibadillahi man lau aqsama 'ala Allahi la barra." Sungguhnya dari hamba-hamba Allah ada yang kalau dia bersumpah kepada Allah ya atas sesuatu, maka Allah pasti akan kabulkan permintaannya. Itu iksam. Jelas ya? Kalau sumpah dalam bentuk husnudzan, dia berbaik sangka, kekuatan raja, ini boleh ya, dan tidak dipermasalahkan karena Nabi mengikrar membolehkan hal tersebut. Yang ketiga, sumpah itu iksam ala Allah kalau yang membuat dia bersumpah bangga dengan dirinya. Iya. Bangga dengan dirinya dan dia menganggap bahwa haknya memang seperti itu. Ya, kalau dia berkata, "Demi Allah si fulan tidak diampuni oleh Allah." Dia bersumpah karena dia bangga dengan amalannya. Ya. Dan seakan-akan dia hukumi Allah bahwa Allah harus tidak mengampuni si fulan. Ini yang dilarang. Ini yang diharamkan. Dan ini yang dibahas oleh penulis di sini. Jadi pembahasan penulis pada jenis iksam yang ketiga. Adapun yang pertama dan kedua itu tidak ada masalah. Jelas ya? Baik, beliau bawakan di sini sebuah hadis. Jadi pembahasan ini kalau dari sisi pembahasan kitab tauhid jelas ya. Ini iksam ala Allah dalam bentuk yang seperti ini namanya su'ul adab. Ya. Adab yang buruk kepada Allah, dan itu artinya dia berjelek sangka kepada Allah. Dan ini semuanya bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan apa? Tauhid. Dan mungkin bertentangan dengan aslut tauhid, tergantung apa yang mendominasi di dalam diri. Hah? Tergantung apa yang mendominasi di dalam dirinya. Iya. Baik. Beliau bawakan di sini satu dalil saya. Hadits Jundub Ibnu Abdillah. Kata penulis rahimahullahu taala, ya. An Jundub Ibn Abdillah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua dalil ya, hadits Jundub dan hadits Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun, ada seorang yang bersumpah, "Wallahi la yaghfirullahu li fulan." Demi Allah, tidaklah Allah akan mengampuni si fulan. Ini iksam atau bukan namanya ini? Iksam. Iksam ala Allah. Iya. Faqala Allahu Azza wa Jal. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan Inni qad ghafartu lahu wa ahbathtu amalak. Rawahu Muslim. Allah berfirman, siapakah yang berani bersumpah atas diriku? Iya. Bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan menghapuskan amalanmu, wahai orang yang bersumpah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Sisi pendalilan penulis di sini ada dua ya. Ada dua. Yang pertama, man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Ini istifham inkari namanya. Siapa ini yang berani bersumpah atas diriku bahwa aku tidak mengampuni si fulan. Nah, ini kan terlalu lancang namanya. Iya. Ya, seakan-akan Allah harus ikut kepada keinginannya. Harus masuk dalam kehendaknya. Dan ini kelancangan. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membawa orang ini melakukan hal seperti itu karena dia meyakini bahwa dirinya punya karamah, punya kedudukan di sisi Allah. Ya, dan ini kejahilan. Kejahilan dalam penghambaan dan ibadah kepada Allah. Baik. Maka Allah berfirman, "Man dalladhi ta'alla alayya alla aghfira li fulan." Ini sisi pendalilannya ya. Ini istifham ingkari, pengingkaran. Dan yang kedua, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Wa ahbattu amalak. Jadi orang yang bersumpah ini digugurkan amalannya. Digugurkan amalannya. Baik. Itu kaidah dalam syariat ya, seorang kalau berbuat sesuatu maka dia akan dihukumi. Dia berbuat sesuatu melanggar syariat, maka dia akan diberi kebalikan dari apa yang dia maksudkan. Ketika dia bersumpah atas nama Allah supaya tidak mengampuni fulan, maka Allah balas dengan si fulan itu diampuni, bahkan dia yang dihapuskan amalannya. Iya. Ini penghapusan amalan di sini ada kemungkinan ya hapus seluruh amalannya. Dan ada kemungkinan terhapus amalan tertentu. Tapi zahirnya yang pertama ya. Karena itu tadi saya terangkan bahwa al-iksamu ala Allah itu kadang kalau bersifat ujub terhadap diri, ya kadang bisa bertentangan dengan kamalut tauhid dan kadang bisa bertentangan dengan aslut tauhid. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat haramnya iksam ala Allah. Dalam bentuk ujub terhadap diri dan hajar atas Allah Subhanahu wa taala. Ujub terhadap diri, bangga terhadap diri dan hajar atas Allah artinya diharuskan Allah sesuai dengan kehendaknya. Baik. Kemudian yang kedua, terdapat wajibnya berbaik adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, terdapat besarnya bahaya lisan dan kewajiban menjaga lisan. Iya. Dan terdapat bahwa seorang itu jangan tertipu dengan amalan yang dia lakukan. Dan terdapat seorang itu masuk surga atau masuk neraka, itu kadang perbedaan amalannya tipis saja. Terdapat bahwa seorang itu kadang diampuni dosanya disebabkan dengan hal yang dia tidak senangi. Iya. Ini kan baik itu akan datang di masail ya, disebutkan oleh penulis. Kemudian dalil yang kedua, kata beliau, wa fi hadits Abi Hurairah annal qa'il rajulun abid. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa yang berbicara ini adalah seorang ahli ibadah. Kalau hadits Abu Hurairah riwayat Abu Dawud ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanadnya sahih. Yang berbicara ini adalah seorang ahli ibadah. Iya. Maka kata Abu Hurairah, dia berbicara dengan satu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Padahal satu kalimat saja. Nah, ini punya kisah ya, hadith riwayat Abu Dawud ini panjang ya. Baik. Ya. Jadi dalam hadith itu dikatakan kepada orang yang berdosa, idhab fadkhul jannati birahmati. Masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Allah firman kepada yang lain yang berkata tidak masuk surga tidak diampuni. Ya. Idhabu bihi ilan nar. Bawalah dia menuju ke neraka. Ya. Ini qillatul adab ya, gurur. Merasa bangga dengan dirinya, kagum dengan apa yang dia miliki. Ya. Dan ini subhanallah gurur ini. Ini bahayanya besar ya, dari sebab yang membinasakan. Seorang merasa bangga dengan apa yang dia miliki, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan ilmunya, ya, bangga dengan banyaknya orang yang mengenal dia, bangga dengan apa saja dari perkara yang membanggakan, membuatnya gurur, ini kadang menjatuhkannya ke dalam banyak bahaya. Nasallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini. Dia berani bersumpah bahwa Allah tidak mengampuni si fulan atau si fulan ini tidak akan masuk surga. Iya. Jadi berucap dengan satu kalimat menghancurkan dunia dan akhiratnya. Menghancurkan dunia dan akhiratnya. Baik. Karena itu dari kebaikan tauhid husnul adab, dia berbagus adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan apa namanya, dia memelihara dirinya dengan hal-hal yang membuatnya mengagungkan dan membesarkan Allah serta menghinakan dirinya. Baik. Kita baca masail yang disebutkan oleh penulis. Kata beliau, fihi masail. Al-ula at-tahdiru minat ta'alli ala Allah. Yang pertama, peringatan ta'alli. Ya, ta'ali itu bersumpah ya, dari kata aliyah, artinya bersumpah. Peringatan dari at-ta'ali ala Allah, larangan bersumpah terhadap Allah, mendahului Allah. Ats-tsaniyah, yang kedua, qaunun nar aqraba ila ahadina min syirakin alihi. Ya, neraka lebih dekat dari salah seorang di antara kita daripada tari pengikat sendalnya. Ya, ya subhanallah. Dia sudah berada di atas kebaikan, ahli ibadah. Ya. Yang membuat dia masuk neraka satu kalimat saja. Dia bersumpah atas Allah. Jelas ya? Sebagaimana ini tadi, sebagaimana kebalikannya. Ats-tsalitsatu annal janna mithla dzalik. Surga serupa itu juga. Ini orang tadi pendosa, berbuat banyak dosa. Ya. Ketika kawannya berbuat seperti itu, berkata kepadanya, engkau tidak diampuni, maka sebaliknya Allah ampuni dia. Allah masukkan dia ke dalam surga. Iya. Jelas ya? Baik. Ar-rabi'ah, yang keempat, fihi syahid liqaulihi innar rajula la yatakallamu bil kalima ila akhirih. Ini terdapat syahid untuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu berucap dengan sebuah kalimat. Ya. Baik, ini satu kalimat ya, menyebabkan dia jatuh di dalam neraka. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati may yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar aba adama bainal masyriqi wal maghrib. Seorang itu kadang dia berbicara dengan satu kalimat, tidak dia perjelas, maka kalimat ini melempar dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Al-khamisa anna ar-rajul qad yughfaru lahu bisababin huwa min akrahil umuri ilaih. Seorang itu kadang dia diampuni disebabkan oleh sesuatu yang paling dia benci. Ini sekarang orang yang berdosa ini tadi, yang disumpahi bahwa tidak diampuni dosanya. Ketika dikatakan kepadanya tidak diampuni dosanya, dia suka atau tidak? Dia tidak suka dibilangi begitu. Tapi justru karena sebab itu, dia dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Iya. Karena itu kalau ada yang berucap jelek pada seseorang, berucap kalimat yang batil, maka seorang itu tidak perlu dia terlalu berlebihan di dalam menanggapinya. Kadang tidak ditanggapi juga enggak ada masalah. Mungkin ucapan batil tersebut, ucapan kejelekan itu bisa berubah menjadi kebaikan untuk dirinya. Seperti orang ini di sini. Nah. Baik. Karena itu tauhid itu membawa seorang berakhlak lebih mulia, beradab lebih tinggi. Nah, ketika dia dikatakan begitu misalnya, dituduh dengan tuduhan yang batil, kalau dia bagus tauhidnya, orang yang bertauhid itu dia adalah hamba Allah. Dia selalu merendahkan diri. Hah? Ingin menunjukkan kefakirannya kepada Allah. Ya, kadang diperbuat seperti itu terhadap dirinya, dia tidak terlalu untuk menanggapi. Sebab biasanya menanggapi seperti itu orang yang terbiasa dengan kesombongan, keangkuhan, gemar membalas. Ya, ini yang biasanya cepat untuk menanggapi. Jelas ya? Baik, umumnya kan seperti itu, yang cepat meledak, yang cepat terbakar itu orang-orang yang sumbu pendek saja. Orang-orang yang gampar dibakar begitu langsung meledak, langsung terbakar. Tapi kalau dia asalnya ada sesuatu dia tidak terlalu peduli akan hal itu, dia kini mungkin menjadi sebab kebaikan untuk dirinya, untuk apa dia layani. Nah,